Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni waqadna dana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Maha suci Allah yang Maha Pengasih. Maha suci Allah yang melimpahkan setiap nafas kita dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik demi detik berlalu dipenuhi dengan karunia Allah, dan tidak terlepas rahmat yang turun diberikan Allah Jalla Jalaluh dalam setiap kehidupan bashar dan manusia, dan dalam kehidupan khususnya setiap muslimin dan muslimat, tidak terlepas tentunya dari jasa Sayyidina Muhammad, dari doa dan tetesan mata air mata Sayyidina Muhammad, dari munajat dan tawajjuhat yang timbul dari lisan mulia Sayyidina Muhammad, sosok mulia yang hatinya terus memikirkan umat dari setiap masa ke setiap masa, dari setiap detik ke setiap detik. Dibangun tidur ia memikirkan umat, di setiap tatkala ingin tidur ia memikirkan umat, bahkan bangun di setiap malam dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membasahi sejadah beliau dan kemudian berdoa kepada Allah untuk dibersihkan segala dosa umatnya, untuk dibereskan segala urusan umatnya, untuk diperhatikan segala hajat umatnya, sampai kemudian ternyak Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha melihat Rasul bersujud bersimpuh di tengah malam menangis, dan kemudian ia bertanya terhadap kepada Rasul tatkala beliau selesai dari munajat dan salatnya, apa yang kau katakan ya Rasulullah? Maka ia pun menjawab, wahai Aisyah, tidakkah engkau tahu ini yang aku panjatkan setiap malam untuk umatku, ini yang aku persembahkan setiap malam untuk umatku. Siapa umat beliau kalau bukan aku dan kalian yang hadir? Siapa umat beliau kalau bukan kita semua kaum muslimin muslimat? Mereka diperjuangkan Rasul fid dunya wal akhirah. Mereka diperhatikan Rasul fid dunya wal akhirah. Mereka didoakan Rasul fid dunya wal akhirah. Bahkan ketika beliau menghadapi sakaratul maut pun beliau ingat kepada umatnya yang tercinta. Dan ia kabarkan kepada semua manusia khususnya muslimin. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dipenuhi dengan rahmat. Dalam hadis lain, ummati kalmatar. Umatku itu seperti hujan. La yudra aina khairuha. Awaluha am akhiruha, tidak diketahui mana yang baiknya, awalnya atau ke akhirnya. Berkata para ulama, makna hadis ini bahwa semua dari awal dan sampai akhir adalah kebaikan yang ada pada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dengan kebaikan inilah kita diirikan oleh banyak umat. Dengan keistimewaan inilah kita diirikan oleh banyak umat. Bukan hanya umat yang mengirikan kita, bahkan para nabi mengirikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Datang di akhir zaman mereka yang duduk bersama karena Allah, duduk cinta saling cinta karena Allah, duduk saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, mereka akan duduk di panggung-panggung terbuat dari cahaya, di mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, di yaumil qiyamah yaqbituhul awwaluna wal akhirun. Iri terhadap mereka umat-umat terdahulu yang dan yang terkemudian. Wa yaqbituhumul anbiya, dan iri terhadap mereka para nabi-nabi, padahal mereka bukan nabi. Mereka hanyalah seorang manusia yang mengikuti jejak rasulnya, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada dan beristiqomah dalam manhaj dan metode dan ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang dibawa oleh Rasulullah, itu yang ingin dicapai oleh Rasulullah. Beliau penuh senyum tentunya ketika melihat aku dan kalian duduk di atas mimbar di hari kiamat yang terbuat dari cahaya, dan ia banggakan kita semua di hadapan para nabi-nabi yang lain. Inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, kata Rasul dalam sebuah hadis. Tazawwajul waludal wadud, menikahlah kalian kepada wanita-wanita yang banyak memberikan anak dan penuh dengan kasih sayang. Inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian. Aku membanggakan kalian dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain di hari kiamat. Ya, bangga kepada kita, tapi dengan apa beliau bangga? Tentu beliau bangga kepada mereka yang mengisi hari-harinya dengan taat kepada Allah dan mengisi hari-harinya dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana ya Rahim, hidupkan sunnah beliau di hati kami sekalian, dan hidupkan hari-hari kami dengan sunnahnya Sayyidina Muhammad. Bangun tidur hidup sunnah Rasul di tempat tidur kami, sampai kami akan tidur hidup sunnah Rasul di tempat tidur kami sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan beliau yang membawa satu garis besar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang garis besar itu tidak akan berubah sepanjang zaman. Apapun yang dibawa oleh manusia dengan diiringi dengan kebesaran media yang mereka bawa, program-program yang mereka kemukakan, dan rencana-rencana dan niatan yang mereka paparkan, tidak akan berhasil dan tidak akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki jikalau tidak mengikut kepada ajaran Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah sekelompok kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Sungguh mereka tidak merubah nasib sekelompok kaum sampai mereka merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ini garis yang digariskan Allah dalam Al-Quran dan dijalani oleh Rasulullah, dan demi Allah tidak ada yang mengamalkan ayat ini sebelum Sayyidina Muhammad kecuali Sayyidina Muhammad. Di atasnya diturunkan Al-Quran, dan beliau yang pertama mengamalkan Al-Quran, dan kemudian Allah Ta'ala buktikan ketika beliau berjalan di atas Al-Quran, maka yang diinginkan Rasulullah pun dicapainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika beliau diutus di kota Makkahul Mukarramah dalam umur 40 tahun? berhala di mana-mana. Dan sifat binatang buas ada di dalam diri manusia di mana-mana. Kejahilan di mana-mana, sebab itulah dinamakan dengan zaman jahiliyah. Kebodohan tentang Allah, kebodohan tentang akhlakul karimah, kebodohan tentang kemuliaan tersebar di antara masyarakat di saat itu, disebutlah dengan zaman jahiliyah. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mulai beliau berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, berdakwah mengajak orang yang terdekatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka masuk Islam Sayyidatina Khadijatul Kubra, masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib, masuk Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Sayyidina Zaid bin Harithah, dan banyak lagi, Sayyidina Bilal, dan banyak lagi. Dalam dakwah yang sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian setelah itu beliau berdakwah dengan terang-terangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah bergerak beliau dari 1 orang, kemudian 2 orang, kemudian 3 orang. Sering duduk bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai lewat dari tengah malam di rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, untuk melakukan strategi dakwah. Apa yang kita ingin lakukan besok? Ini, bagaimana, siapa yang ingin kita sasar? Apa yang ingin kita kerjakan? Duduk bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahkan melebihi tengah malam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah keluar dari rumah beliau. Ada satu hajat. Lalu datang ke Rasulullah ingin mengungkapkan hajatnya. Beliau cari di rumah istri-istri beliau, tidak ada Sayyidina Rasulullah di rumah istri-istrinya. Lalu kalau dia katakan, kalau tidak ada Rasulullah, aku akan ungkapkan hajatku kepada sahabatku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka beliau pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq di awal Isya. Lalu ternyata Rasulullah ada di situ. Duduk Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah di rumah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah Sayyidina Umar datang minta izin, diizinkan oleh Rasulullah Sayyidina Umar untuk masuk. Maka mereka bertiga masuk. Kata Sayyidina Umar, tiba-tiba aku dapatkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar duduk sedang membicarakan tentang dakwah, membicarakan tentang penyebaran Islam, tentang menyebarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di antara manusia ini. Aku kemudian lewat tengah malam bangkit bertiga pergi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mengantar Rasulullah ke rumah beliau untuk pulang. Kita tahu bahwa rumahnya adalah di samping masjid, berdempetan dengan masjid. Sampai masuk ke dalam masjid, sebelum masuk ke rumah, kita tahu bahwasanya Madinatul Munawwarah dulu tidak seperti ini, ada lampu yang kalau jam 12 malam juga mungkin di dalam masjid bisa diterangin. Tapi di saat itu yang ada adalah cuma pelita kecil, dan kalaupun di tengah malam sudah gelap, tidak ada yang namanya penerangan. Lihat Rasulullah Sayyidina, seorang sahabat dari kejauhan, bayang-bayang seorang sedang membaca Al-Quran di masjid beliau. Berhenti Rasulullah, berhenti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berhenti Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah mendengar bacaan sahabat tersebut, ternyata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum sedang baca Al-Quran. Rasulullah mendengar bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lama beliau berdiri bertiga dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Asyik Rasulullah mendengar bacaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lalu selesai, sampai selesai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran, dan dia tidak tahu didengarkan oleh Rasulullah dan kedua sahabatnya. Setelah membaca Al-Quran selesai, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. berdoa dengan doanya, lalu Rasulullah mendengar. Kata Rasulullah, ud'u faqad istujibalak, ud'u faqad istujibalak, ud'u faqad istujibalak. Berdoalah, engkau telah dikabulkan doamu oleh Allah. Berdoalah, engkau telah dikabulkan doamu oleh Allah. Berdoalah, engkau telah dikabulkan doamu oleh Allah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak tahu tentang doa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah masuk ke dalam rumah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun pulang ke rumah masing-masing. Kata Sayyidina Umar, aku akan berikan kabar gembira ini kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud besok waktu subuh, salat subuh. Itu sudah lewat tengah malam. Lalu pergi Sayyidina Umar bin Khattab menjelang subuh ke masjid untuk salat subuh, dan kemudian beliau mengkabarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang doa Rasulullah, ya, bahwa doa beliau itu, doa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Sayyidina Umar mengabarkan demikian kabar gembira itu, Sayyidina Abdullah mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar sudah terlebih dahulu mengabarkan berita itu. Kata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, tidak pernah aku berlomba-lomba dengan Sayyidina Abu Bakar dalam satu kebaikan, melainkan Abu Bakar telah lebih dahulu mendahului aku. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Begitu para sahabat. Padahal ketika beliau berumur 40 tahun Rasulullah, mereka masih dalam kemusyrikan, najis kemusyrikan, masih dalam kegelapan, masih dalam kesesatan. Yang satu menyembah berhala, yang satu bahkan ketika berhalanya dibuat dari coklat, kemudian dia lapar dimakan berhalanya yang terbuat dari coklat, karena sesatnya pikiran mereka. Dan begitu mereka datang gelam dalam kegelapan, tapi Rasul bergerak sedikit demi sedikit dengan izin Allah dan dengan garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disasar oleh Sayyidina Muhammad? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah taala tidak merubah nasib sekelompok kaum sampai mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Ulama diantaranya guru kita Imamul Murabbi al-Muslim Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, walaupun dalam ilmu tafsir mengatakan ma di sini adalah nikmat, tapi Al-Qur'an berlaku umum. Di dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang jadikan patokan adalah lafaz yang bersifat umum, bukan hanya sabab yang menjadikannya khusus. Ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Apa itu? Hati, jiwa, rohani, sanubari mereka disentuh oleh Sayyidina Muhammad. Disentuh pertama kali dengan perilaku Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar, dan beliau ada sahabat Rasul sebelum beliau bahkan jadi Rasul. Dari kecil Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sudah bersahabat. Ketika Rasul menawarkan Islam, tidak sama sekali ragu. Sayyidina Abu Bakar menerimanya dan langsung ia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad Rasulullah. Tanpa ragu lagi, karena ia tahu siapa Sayyidina Muhammad, bagaimana perilakunya dan bagaimana indahnya ucapan beliau dan bagaimana indahnya budi pekerti beliau. Ia robah jiwa mereka setelah ia tampakkan kepada mereka perilakunya yang indah. Sebab itu seorang yang menginginkan perubahan tapi dirinya tidak berubah, bagaimana ingin melakukan perubahan terhadap orang lain? Dan bahkan Rasul pun sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, di antara pribadi yang mulianya yang diketahui betul oleh para sahabatnya adalah menepati janji. Ada suatu saat ketika beliau dijanjikan oleh salah seorang sahabat disebutkan dalam kitab Syama'il untuk bertemu di suatu tempat di depan Ka'bah di Hutaim, satu tempat di depan Ka'bah Al-Musharrafah, untuk bertemu satu hajat tertentu dengan seorang sahabat. Lalu sahabat itu lupa dengan janjinya kepada Rasul. Rasul tunggu di hari pertama sampai petang, enggak datang orangnya, ulang. Datang lagi di hari kedua, ditunggu di tempat yang sama. Sampai petang, enggak datang orangnya. Di hari ketiga, tunggu di tempat yang sama. Sahabat yang menjanjikan Rasul untuk bertemu baru keingatan di hari ketiga, astagfirullah, aku berjanji dengan Rasulullah untuk bertemu. Maka pun dia segera untuk mendatangi tempat yang ia janjikan, dan didapatkan Rasulullah sudah duduk di situ. Kata Rasul, ya ukhai, wahai saudaraku, aku sudah menunggu di sini dari 3 hari yang lalu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang lebih hebatnya lagi, dari mana sahabat ini tahu setelah 3 hari dia baru ingat dengan janjinya dengan Rasul, lalu kemudian dia datangi tempatnya. Kalau bukan mereka tahu bahwasanya perilaku dan bahwasanya sifat beliau masih terus menunggu selama 3 hari dari janjinya. Ya, kalau mereka enggak tahu tentang sifat Rasul demikian, oh udah 3 hari sudah enggak ada di rumahnya, enggak ada di tempatnya, kan begitu. Tapi mereka tahu tentang bagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bagaimana menepatinya. Karena begitu berubah orang yang ada di sekitarnya ketika beliau memiliki sesuatu yang istimewa untuk mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau pun mengatakan di dalam sebuah hadis, ayatul munafiqina thalas, tanda orang munafik ada 3. Idza wa'ada akhlafa, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 dari sekian banyak sifat orang munafik disebutkan dalam hadis ini, 3. Artinya apa? Beliau memberikan kabar ini kepada kita, artinya sayangnya beliau kepada kita sampai beliau tidak mau kita ini seperti itu. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya orang-orang munafik ada di dalam tingkat bawah dari api neraka, di keraknya api neraka, na'udzubillah min dzalik. Ia cinta kepada kita, maka ia beritahukan, lobang-lobang ini, awas kalian jangan lewat sini, ini ada lobang nanti tercebur. Kalaupun masih lihat, masih lewat, hati-hati, itu lobang di sebelah kanan, lobang di sebelah kiri, hati-hati berjalan, jangan sampai tercebur, jangan sampai terjerumus dan jatuh ke dalamnya. Seakan demikian beliau berkata kepada kita, idza haddatsa kadzaba, jika lo berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan jika lo dia berjanji dia tidak menepati, wa idza tumina khana, dan jika lo dia diberikan amanat dia berkhianat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janji-janjinya. Allah tidak menyalahi janji-janjinya. Betul apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha ketika ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu beliau berkata kepada tabi'in yang bertanya itu, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Katanya iya. Maka akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bahkan ia berakhlak dengan akhlak yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala menepati janjinya, maka ia adalah sosok manusia yang paling menepati janjinya. Dengan itulah beliau tambah mulia dan lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jikalau mereka itu beriman dan bertakwa, kami akan buka atas mereka itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Langit akan mendatangkan keberkahannya kepada mereka, dan bumi akan mengeluarkan keberkahannya dari untuk mereka. Kapan itu? Allah janjikan, dan ini janji Allah ketika mereka beriman dan kemudian mereka bertakwa. Kalau ditanya generasi mana dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman di hari kiamat, generasi mana yang paling berkah, tentu jawabannya adalah generasi Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena mereka orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Siapa yang bisa menandingi pertama takwanya Sayyidina Muhammad? Kalau dikatakan Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, maka katakan yang paling mulia di antara kita adalah Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena beliau yang paling bertakwa di antara kita. Lalu setelah Rasulullah, dari manusia yang lain setelah beliau, siapa yang bisa menandingi takwanya para sahabat? Siapa yang bisa menandingi di antara para sahabat takwanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum wa ardhahum? Beliau adalah afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling mulia, dan sahabat yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang disebutkan bahwa beliau adalah sahabat Rasul dalam Al-Quran kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, dalam Al-Quran ketika dalam hijrah. Idh qala li sahibihi, ketika beliau yaitu Rasulullah berkata kepada siapa? Li sahibihi, kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya yang menemaninya dalam hijrah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allah katakan hanya sahabatnya. Allah telah tetapkan dalam Al-Quran Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat Sayyidina Muhammad. Maka ulama mengatakan siapapun yang mengingkari kesahabatan Rasulullah, kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Rasul, apalagi berani mengatakan Sayyidina Abu Bakar telah merampas sesuatu yang bukan hak miliknya berupa khilafah dari sahabat yang lain, dan kemudian lebih berani lagi mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan dia telah murtad, a'udzubillah min dzalik, berarti telah kafir dengan Al-Qur'an. Allah katakan dia sahabat. Lalu ada seorang yang berani mengatakan bukan sahabat, berarti telah protes dengan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya sahabat yang dikatakan sahabat oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa menandingi takwa para sahabat? Sebab itu Rasul katakan dalam hadisnya, khairul qurun qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Kenapa generasi beliau sebaik-baiknya? Karena ada Sayyidina Muhammad. Kenapa Madinah menjadi tempat sebaik-baik tempat? Karena ada Sayyidina Muhammad. Kenapa sahabat menjadi sebaik-baik manusia? Karena ada Sayyidina Muhammad. Mereka tidak bisa diungguli oleh generasi siapapun sebelum dan sesudahnya kecuali para nabi, karena mereka duduk langsung dengan Sayyidina Muhammad. Karena mereka langsung melihat wajah Sayyidina Muhammad. Karena mereka langsung mendengar kalam dan ucapan Sayyidina Muhammad. Yang tidak bisa didapatkan oleh para tabi'in ataupun tabi'it tabi'in. Ataupun para awliya sepanjang zaman. Sebesar apapun tingkat tingginya kewilayahan seorang wali. Tidak bisa menapaki atau menyamai tingkat ketakwaan seorang sahabat yang paling kecil pun di antara mereka, dan pada hakikatnya sahabat tidak ada yang kecil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin perubahan kepada sesuatu yang mendatangkan ketenteraman, yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan keindahan, yang mendatangkan kemuliaan, dengan janji yang datang langsung dari Allah dan tidak akan ia mengingkari janjinya, dan janji ini berlaku sepanjang masa, kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Dan sahabat Rasulullah telah membuktikannya sebelum kita, dan mereka hidup dalam kemuliaan dan keberkahan, dan mereka hidup di dalam ketenangan dan keindahan, dan bahkan sampai wafatnya seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau menghadapi sakaratul maut, lalu istrinya menangis dan mengatakan, wa karobah, sedih, alangkah sedihnya. Lalu Sayyidina Bilal pun membuka matanya dan berkata, tidak, tapi wa tarabah, bukan alangkah sedihnya, tetapi alangkah bahagianya aku saat ini. Sampai di waktu wafat sakaratul maut, ia katakan, alangkah bahagianya aku saat ini. Kenapa? Ghadan nalqa ahibbah, esok aku akan bertemu para kekasih-kekasihku. Siapa itu? Muhammad dan wasahbah, Sayyidina Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan ketika mereka mendapat merasakan kemuliaan dan keindahan hidup bersama Sayyidina Muhammad, dalam sakaratul maut pun mereka katakan, indahnya saat ini. Kenapa? Karena sesaat lagi akan bertemu Rasulullah, sesaat lagi akan berjumpa Rasulullah. Lama waktu Sayyidina Bilal menanti waktu itu. Tidakkah kita dengar tentang bagaimana tidak kuatnya Sayyidina Bilal selepas wafatnya Rasul untuk tinggal di Madinah? Karena kalau tinggal di Madinah, ia ingat ketika berjalan di sini, dia ingat pernah dengan Rasul di sini. Ketika ia azan, dia ingat setelah azan, dia ke kamar Rasul mengatakan, sebelum azan dia datang ke kamar Rasul dan disebut, dia kabarkan salat wahai Rasulullah. Dan kemudian kalau dia lihat mimbar, dia ingat Rasulullah, dilihat ini, dilihat itu, di tempat ini, di tempat itu, maka dia tidak tahan dengan itu, kemudian dia pergi ke negeri Syam hanya karena ingatannya yang begitu kuat dengan Sayyidina Muhammad. Bayangkan bagaimana hati Sayyidina Bilal menunggu waktu-waktu sakaratul maut ketika ketika datang waktu itu, lalu begitu sangat gembiranya karena sebentar lagi akan bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bertambah dalam hati kita cinta terhadap Rasulullah, dan tambah rinduan terhadap Rasulullah, tambah rasa ta'zim kita terhadap Rasulullah, tambah segala cinta kita terhadap Rasulullah. Allah Ta'ala pun memberikan tambahan perhatian kepada dari beliau kepada kita yang hadir. Allah Ta'ala berikan istighfar beliau untuk kita dari alam barzakhnya. Istighfar beliau yang terus ia berikan kepada umat dari alam barzakh, ketika beliau melihat seorang hambanya, dari seorang hamba Allah daripada umatnya melakukan kesalahan, dan ia melihatnya di laporan amal, ketika lembaran amal dilaporkan kepadanya, lalu ia berkata, astaghfirullah untuk si fulan, aku meminta ampun kepada Allah untuk si fulan, dan itu fulan adalah umatnya. Tidak mustahil di antara yang disebutkan adalah aku dan kalian. Dan itulah perhatian beliau dari alam barzakh. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beliau beristighfar untuk umatnya setiap kali umatnya melakukan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sucikan aku dan kalian. Allah Ta'ala muliakan aku dan kalian. Dan mata yang Allah berikan ini diberikan kemuliaan untuk melihat wajah Sayyidina Muhammad. Memimpikan sosok Sayyidina Muhammad. Bertemu dengan indahnya tubuh Sayyidina Muhammad. Dan tangan yang Allah berikan ini Allah Ta'ala muliakan dengan bersalaman dengan tangan mulia Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala jadikan kita sosok yang dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Dibukakan hati yang hadir untuk diisi dengan cahaya Allah, diisi dengan cahaya Rahman, diisi dengan cahaya Quran, diisi dengan cahaya Sayyidina Muhammad, diisi dengan cahaya zikir, diisi dengan cahaya salawat, diisi dengan cahaya yang Allah Ta'ala berikan kepada salihin dan salihat sepanjang zaman. Rabbana ya Rahim, engkau mempunyai kehendak dan iradah. Dan engkau mempunyai sesuatu yang kami tidak tahu di dalam ilmumu, tapi engkau datangkan ke dalam kami, ke dalam majlis ini yang engkau muliakan dengan taufik dan rahmatmu, dengan segala kehendakmu dan kekuatanmu dan iradahmu. Engkau datangkan kami dalam kebaikan dan husnudzon kami, prasangka baik kami kepadamu, ketika engkau telah berikan kami taufik dalam kebaikan dan tenggelam di dalam pahala darimu ya Rabbana ya Rahim. Engkau datangkan kami ampunan dan engkau bangkitkan kami dalam kesucian, dan engkau jadikan kami dalam mereka, dalam kelompok mereka yang engkau ampuni di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, jadikan kelompok ini kelompok yang engkau muliakan di dunia dan akhirat, kelompok yang engkau kumpulkan bersama kelompok Sayyidina Muhammad, kelompok yang engkau jauhkan dari kelompok iblis dan para pembantunya, kelompok yang engkau masukkan ke dalam sorga di dalam di bawah bendera Rasulullah, di bawah bendera Sayyidina Muhammad, di bawah naungan arsy. Kelompok ini pun engkau naungi di hari kiamat. Ya Rabbana ya Rahim, dengarkan munajat kami, dengarkan doa kami, dengarkan segala hajat yang ternaik ada ke langit di malam ini. Engkau Maha dengar, engkau Maha melihat, mengetahui ya Rabbana ya Rahim. Fagulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kelompok ini kelompok yang engkau banggakan di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tidak tersisa dosa yang ada dalam lembaran amal kami setelah kami bangkit dari tempat ini ya Rahman. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Rabbi. Terhampar di hadapan-Mu ya Rabbi. Engkau Maha melihat dan Engkau Maha mendengar. Tidak ada satupun dari hati kami yang hadir dan sanubari kami yang hadir melainkan Kau pandang ke dalamnya, melainkan Kau telah melihat ke dalamnya. Ya Rabbi, jikalau ada sifat yang mendatangkan murka-Mu, Rabbi, nyahkan dari hati kami dan ganti dengan yang meredhoi-Mu ya Rabbi. Ganti dengan yang mendatangkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. beri kami terus kekuatan untuk membenahi diri ini ya Rabbi, untuk membersihkan diri ini dari segala yang mendatangkan murkamu. Jauhi kami dari sifat sombong yang mendatangkan murkamu, padahal sombong adalah sifatmu. Dan kau telah katakan akan menghancurkan mereka yang berlaku sombong di atas bumi. Rabbi, jikalau engkau tidak bersihkan sifat itu, maka engkau akan hancurkan kami. Lalu siapa yang menolong kami? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, inilah halaman dari pintu rahmat-Mu yang luas telah kami datangi. Kami tidak datang kepada raja manusia yang mempunyai kekuasaan yang terbatas. Kami tidak datang kepada raja manusia yang mempunyai jabatan terbatas. Tapi kami datang kepada Maharaja yang menguasai segala kerajaan. Engkau memberikan kerajaan kepada yang engkau inginkan. Wahai Rabbi ya Malikal Muluk, wahai Raja dari semua Raja, maka berikan kerajaan kemuliaan kepada yang hadir, kemuliaan di dunia wal akhirah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau mendengar zikir mulia ini dikumandangkan. Engkau maha juga mendengar tembok-tembok ini bertasbih, karpet-karpet ini bertahmid, dan semua yang di sekeliling kami pun bertakbir, berzikir menyebut namamu. Rabbi, engkau muliakan kami dalam majlis di malam ini. Engkau tenggelamkan kami dalam lautan kemuliaan. Akankah setelah ini engkau hinakan kami, sedangkan engkau maha pengasih dan penyayang, sedangkan engkau maha bijaksana dan maha memberi kemuliaan. Rabbi Ar-Rahman, muliakan terus kami di dunia wal akhirah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, akan datang semua harta tidak bermanfaat. Akan datang semua ilmu tidak bermanfaat. Akan datang semua waktu lagi tidak bermanfaat. Di mana yang bermanfaat adalah amal soleh. Di mana yang bermanfaat adalah rahmat-Mu. Ya Rabbi, di saat itu kami terbaring dalam liang lahat sendiri. Tidak ada yang menemani kami kecuali amal soleh. Rabbana, terima amal soleh kami dan jadikan pendamping kami di alam barzakh. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, wahai zat yang maha memberikan hajat dunia dan akhirah. Hajat akhirah telah kami minta dan hajat dunia pun kami inginkan darimu ya Rahman. Benahi keluarga kami ya Rabbi. Benahi anak istri kami ya Rabbi. Rapikan mereka dan sucikan mereka. Hiasi kami dan mereka dengan akhlakul karimah. Dekati hati kami mereka dengan hati Sayyidina Muhammad. Jadikan keluarga kami keluarga yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Keluarga yang dimuliakan dan diangkat oleh Sayyidina Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami dan semua yang hadir dengan hati yang kau lihat semua dengan rahmat-Mu. Yang kau pandang dengan rahmat-Mu. Jadikan ini semua kelompok yang kau berikan rahmat-Mu di dunia wal akhirah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbul arshil karim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين آمين